Kisah orang bodoh sangat panjang dalam hidup ini. Kisah orang bodoh yang selalu mengisi hari-harinya dengan kegagalan dalam dan karena kebodohan. Ya, kisah si bodoh tak habis-habisnya. Ia digambarkan seperti seorang yang ingin membangun cepat tempat tinggalnya untuk tempat dia berteduh dalam rasa aman, tempat dia menjalani hari-hari kehidupan. Rumah dibangunnya, tapi si bodoh tak ingin berlama-lama. Ia lupa untuk sebuah kualitas perlu harga, perlu waktu, perlu keringat yang luar biasa. Si bodoh mengambil jalan pintas. Ia membangun rumah di atas pasir. Karena pasir sangat cepat untuk dibentuk, dikerjakan. Sehingga membentuklah rumah si bodoh. Rumah pasir yang tak bertulang. Rumah pasir tanpa konstruksi. Tak sulit untuk membayangkan apa yang terjadi ketika hujan datang. Si bodoh membangun rumah untuk rasa aman. Si bodoh membangun rumah untuk rasa nyaman. Si bodoh membangun rumah untuk menjalani kehidupan. Justru ia sedang membangun malapetaka bagi dirinya. Mencari jalan pintas. Ia menghilangkan rasa aman. Mengambil jalan pintas, ia tak punya rasa nyaman. Mengambil jalan pintas, kehidupannya terancam. Bau kematian segera datang. Ya, si bodoh membuat malapetaka bagi dirinya. Terlalu banyak orang bodoh. Dan celakanya, mereka merasa pintar. Mereka merasa benar. Mereka merasa bisa. Tapi mereka melakukan hal yang sangat salah. Akal biasa pun tak bisa menerimanya. Apalagi akal sehat yang penuh dalam kebenaran. Akan terbelalak dibuatnya. Si bodoh, ia berpikir membangun rasa aman dan nyaman dengan tindakannya. Tapi ia tidak sadar. Ia hanya menciptakan kekacauan dan kengerian yang tak terbilang. Si bodoh memang betul-betul bodoh. Semoga dia bukan Anda dan juga bukan saya. Ya, semoga kita tak menjadi orang yang bodoh, tapi orang yang bijak, memahami makna tiap langkah kehidupan, mengerti arti aman, nyaman, dan tahu bagaimana untuk memenuhinya. Selamat berpikir di posisi Anda. Sekali lagi, semoga Anda dan saya bukan orang bodoh yang bertindak dan menimbulkan penyesalan yang tak pernah kunjung selesai. Bersama saya, Bigman Sirait.